Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kalau minum itu yang disunnahkan berapa kali teguk? 3 kali tegukan. Dalilnya? Innahu arwa wa abra'u wa amra'u, lebih melegakan, lebih sehat, dan lebih bermanfaat. Nah, mantap. Sudah hadis keberapa? Hadis ke-6. Boleh enggak mencela makanan? Tidak boleh. Dalilnya? Dalilnya ya hadis ke-6 itu. Nah, siapa Abu Hurairah namanya? Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Abdurrahman bin Safar. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Safrin. Hadis kedua bunyinya gimana? An Ibni Abbas. Allahu Ahmad. Shahahahul Albani. Naam. Sun. Apa keutamaannya kalau seseorang itu bersifat tawadhu, rendah hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa keutamaannya? Akan Allah muliakan, akan Allah angkat derajat kalau orang rendah hati. Masya Allah. Dalilnya? Dari siapa? Dari Abu Hurairah. Anta Abu mana anta? Abu Bakar. Abu Sa'ad. Anta ya Abu Sa'ad. Apa yang antum ketahui tentang Sa'ad bin Abi Waqqas? Dijamin masuk surga. Siapa yang menjaminnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa hubungannya Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahabat. Kemudian dari sisi kekerabatan? Katanya Abu Sa'ad. Cari biografi tentang Sa'ad. Apa yang membuat antum ingin berkunyah dengan Abu Sa'ad? Karena tertarik sama Sa'ad bin Abi Waqqas. ya kan? Iya, namanya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, hubungan kekerabatannya dengan Nabi SAW. Apa? Iya, sahabat dari tadi sudah sahabat. Siapa yang tahu? Tahu enggak? Iyalah saudara semuslim. Kalian ini cari jawaban yang selamat aja. Siapa yang tahu hubungan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Sa'ad itu khal, ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari arah ibu. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari arah ibu. Apa keahlian Sa'ad bin Abi Waqqas dalam berperang? Apa keahliannya? Memanah. Pandai memanah. Pemanah ulung. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama ya tentu yang jelas ya, yang baik ya. Tapi di sini kita perlu dalil yang menyertainya. Ketika seseorang meminta-minta, meminta-minta di jalan-jalan, minta-minta-minta entah nama apapun yang dia bawa-bawa, yang penting dia perlu duit, dia minta-minta di jalan. Sama orang yang bekerja walaupun pekerjaannya itu ya berat tapi halal. Contoh cari kayu, dia cari kayu kemudian diikat jualkan, dapat rezeki alhamdulillah seikat berapa, berapa kayu seikat? Siapa yang biasa jual kayu? Gak ada. 15.000, banyak kayu, alhamdulillah rezeki. Kalau meminta-minta, kadang dapat, kadang tidak. Kaya pun dari meminta-minta itu tercela, karena bukan dari hasil sendiri. Mana yang lebih utama? Hah? Jualan kayu bakar lebih utama daripada meminta-minta. Dalilnya. Hah? Nah, disuruh minta dalil kok malah senyum-senyum. Dalilnya. Hafal antum. Antum hafal dalilnya. Antum hafal dalilnya. Mana dalilnya? Coba. Mana yang lebih utama dulu? Minta-minta. Ya minta-minta kan gak capek tuh. Dapat duit. Ya, tapi ini cari kayu bakar. Capek, kerja keras taruh sini. Mana yang lebih utama? Cari kayu bakar itu. Itu sebagai contoh ya, kayu bakar itu mungkin ada pekerjaan yang lain. Entah itu apa selain cari kayu bakar yang berat-berat. Banyak ya, entah itu kuli bangunan ya, atau yang semisalnya. Berarti yang kerja keras yang lebih utama. Ya memang, anak sepakat kita semuanya. Tapi kita perlu dalil ya untuk ya menguatkan pembicaraan kita. Mana dalilnya? Dari siapa dulu? Ad? Dari yang boleh. Apa? Fayastatibu. Ayah. Ayah. kemudian membelah di punggungnya. Itu lebih baik daripada dia memutar-mutar. Bisa jadi dikasih dan atau ditolak juga. Nah, Al Bukhari di dalam sahihnya. Apa hukumnya berwudu sebelum tidur? Dianjurkan apa tidak? Dianjurkan. Dalilnya? Lah, ini ada. Tidak bisa jawab, tidak. Jalan-jalan kita pelajaran. Apa dalilnya? Tidak ada yang dalam jangka atau waktu berada di sana. Hadis riwayat Al-Bukhari di dalam sahihnya. Apa tujuan manusia diciptakan? Untuk beribadah kepada Allah. Dalilnya Surat Al-Jin. Aden. Nah, ini dia aja deh. Pertanyaan yang mudah, Den. Yang mudah. Tadi baru lewat dalam ujian. Mana dalil, sebutkan dalil bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir? Dah, sampai situ. Ya. Wah, surat apa itu? Al-Ahzab ayat 40. Barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita, masuk kita hadis yang ke-22. Yang berkaitan tentang at-tariqu ilal jannah. Jalan menuju surga. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau merupakan sahabat Ansar. Sahabat yang bermukim di Madinah. Abu Abdillah Jabir bin Abdillah, sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya beliau juga termasuk sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya sangat tinggi dalam talabul ilm, dalam menuntut ilmu agama. Beliau meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Jabir bin Abdillah. Sahabat yang luar biasa, masyarul ahibah, barakallahu fikum, keilmuannya, demikian pula ibadahnya. Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika shay'a a'adkhulu al jannata? Qala na'am. Rawahu Muslim. Laki-laki ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku, apabila aku sholat 5 waktu sehari semalam, sholat yang wajib-wajib saja ini, ya, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jumat, yang wajib-wajib saja sholat. Wa sumtu ramadan, demikian pula puasanya juga yang wajib saja, yaitu puasa ramadan. Wa ahlaltul halal, dan aku halalkan yang halal, menghalalkan apa yang Allah halalkan. Seperti menikahi para wanita yang ajnabiyah, ya, yang muslimah, yang dibimbingkan di dalam syariat Islam atau yang dihalalkan di dalam syariat Islam dalam pernikahan, seperti menghalalkan jual beli, menghalalkan apa yang Allah halalkan. Wa haramtul haram, dan aku haramkan yang Allah haramkan. Aku haramkan minum-minuman keras, aku haramkan sebelum itu yang paling besar dosanya, syirku billah. Aku haramkan kekufuran kepada Allah. Aku haramkan perbuatan zina. Aku haramkan semua yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Walam azid ala lalika syai'a, dan aku tidak menambah dari itu. Cukup itulah yang aku perbuat. Sholat yang wajib-wajib, puasa juga yang wajib saja, menghalalkan yang Allah halalkan, mengharamkan yang Allah haramkan. Enggak nambah, enggak lebih dari itu. Adkhul jannah. Apakah aku bisa masuk surga dengan amalanku ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Iya. Engkau bisa masuk surga. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 15. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan, "Inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala." Sesungguhnya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, "Ara'aita," bermakna akhbirni, kabarkan kepadaku, "Ara'aita idza shalaitul maktubat," wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku salat yang wajib-wajib? Bermakna al-fara'id, salat yang faraid, faridah saja yang dia kerjakan. Wahiyal faraidul khamsu, yakni lima waktu, wal jum'ah dan jum'at. Wasumtu ramadhan, dan aku puasa ramadhan. Wahuwa syahrul ladhi baina sya'ban wa syawal. Ramadhan itu bulan yang berada di pertengahan antara sya'ban dan syawal. Wa ahlaltul halal, aku halalkan yang halal. Ai fa'altuhu mu'takidan hillahu, maknanya kata beliau rahimahullah, aku halalkan yang halal ini maksudnya aku mengerjakannya dan berkeyakinan akan kehalalannya. Wa haramtul haram, mengharamkan yang Allah haramkan. Ai maknanya adalah ijtanabtuhu mu'takidan tahrimahu, aku tinggalkan yang haram tadi dan aku meyakini akan keharamannya. Berat ini, walaupun mudah diucapkan di lisan, betapa banyak orang yang mengerjakan yang haram padahal dia meyakini itu haram. Betapa banyak orang yang menentang yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Itu saja ya, sholat wajib, puasa wajib, puasa yang wajib, sholat yang wajib, menghalalkan yang halal, mengerjakannya, kemudian mengharamkan yang haram, meninggalkannya dengan keyakinan tadi, yang halal itu halal, yang haram itu haram. Ya. Walam azid ala dzalika, tidak lebih dari itu. Adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga? Qala na'am, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ih. Rawahu Muslim, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Fi hadzal hadis, dalam hadis ini, yas'alur rajulu, seseorang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallal maktubat, apabila dia salat lima waktu, wa shoma ramadan, puasa di bulan ramadan, wa halal halal, menghalalkan yang halal, wa harramal haram, mengharamkan yang haram, walam yazid ala dhalika syai'a, tidak lebih dari itu, hal yadkhul jannata, apakah dia masuk surga? Qala na'am, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya. Wa hadzal hadis, di dalam hadis ini lam yudzkar fihi az-zakah, tidak disebutkan padanya tentang zakat, iya kan? Sholat lima waktu, puasa, mana zakatnya? Zakat kan termasuk rukun Islam. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, walam yudkar fil hajj, tidak disebutkan juga haji. Fa imma an yuqal, bisa jadi, kata Syekh Ibn Utsaimin, inna dhalika dakhilun fi qawlihi wa harramtul haram. Yang demikian itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sudah tercakup bukan firman Allah, sudah tercakup dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa harramtul haram, mengharamkan yang Allah haramkan. Li'anna tarkal hajj, karena tidak haji ya bagi yang mampu tentunya haram. Wa tarkal zakah, wa tarkaz zakati haram, tidak menunaikan zakat hukumnya haram, tentu bagi yang mampu. Wa yumkin an yuqal, dan bisa juga dimaknakan, kata beliau, amma bin nisbati lil hajj, adapun kalau haji, farubbama yakunu hadzal hadis qabla fardhihi, bisa jadi hadis ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diwajibkannya haji. Wa amma bin nisbati liz zakah, adapun yang berkaitan dengan zakat, fala'alla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam alima min hal hadha rajul, mengetahui keadaan orang ini, annahu fakir, dia orang yang fakir, laisa min ahli zakah, bukan orang yang terkena beban zakat, fa khatabahu ala qadri halihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepadanya sesuai dengan keadaannya, menjawab pertanyaannya sesuai dengan keadaan dia, sesuai dengan kondisi dia. Wa fi hadzal hadits fawaid, di dalam hadis ini terdapat sekian banyak faedah. Al-awwal hirsun nabi sallallahu alaihi, hirsus sahabati ala su'alin nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa semangatnya para sahabat dalam bertanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu orang yang paling semangat yang bertanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling semangat menimba ilmu agama, orang yang paling semangat belajar ilmu agama. Oleh karena itu merupakan kemestian bagi kita untuk mengikuti petunjuk mereka, untuk mengikuti bimbingan mereka, untuk mengikuti arahan mereka, untuk mengikuti faedah-faedah yang sampai kepada kita dari mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, siapa yang dimaksud muhajirin dan ansar? Tentu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. والذين اتبعوهم بإحسان, dari yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa yang mengikuti mereka? Tabi'in, atba' tabi'in, sampai di zaman kita sekarang ini. Yang mengikuti mereka dengan baik, yakni mengikuti muhajirin dan ansar, mengikuti para sahabat, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Siapa yang ingin mendapatkan ridha Allah, ikuti jalan mereka, ikuti bimbingan mereka, ikuti petunjuk mereka. Dan Allah sediakan surga untuk mereka, tahtahal anhar, yang di bawahnya sungai-sungai mengalir. Inilah keutamaan orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka adalah orang yang paling tinggi semangatnya dalam mempelajari ilmu agama. Perhatikan di sini. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang bermanfaat untuk agama mereka. Para sahabat, demikianlah keadaannya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Al-thani, yang kedua, anna al-ghayata min hadhihi al-hayati hiya dukhulul jannati, puncak dari kehidupan dunia ini, cita-cita tertinggi dari kehidupan dunia ini adalah masuk surga. Itu cita-cita tertinggi. Kalau kita ditanya apa cita-cita kamu, masuk surga, itulah cita-cita kita. Ya, dunia ini sementara. Dunia ini sementara. Seberhasil-berhasilnya orang dalam dunia ini, ya, dia pasti akan merasakan kematian sebagaimana orang yang tidak berhasil dalam dunia juga merasakan kematian. Fana dunia ini, fana. Ya. Fana dunia ini sementara. Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bukankah kehidupan dunia ini kesenangan yang menipu? Allah katakan menipu. Bal tukfirunal hayatad dunya, kalian mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu, ketika kita hidup di dunia ini, jadikanlah cita-cita kita itu cita-cita tertinggi, masuk surga. Ya, masuk surga. Jadi kalau kita ditanya, apa cita-cita? Masuk surga. Nanti mau jadi apa? Mau jadi penghuni surga. Bagaimana caranya? Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amal saleh. Ya. Melakukan segala sesuatu yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan beramal saleh dan yang lainnya. Jadi kalau ini cita-cita kita, ya, ini tujuan hidup kita, maka besar harapan kita menjadi orang baik. Menjadi orang baik. Jadi orang yang selalu mengedepankan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba selalu mengedepankan hak Allah, selalu berusaha menjalankan perintah Allah, Allah tidak akan biarkan. Allah tidak akan biarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullah yansurkum." Jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. Orang yang fajir, orang yang jelek, orang yang jahat pun Allah beri rezeki. Orang kufar, orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak berada di atas agama Allah pun Allah beri rezeki. Bagaimana dengan hambanya yang taat kepada Allah, yang muti', yang selalu mengerjakan perintah Allah, yang selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah? Tentu tidak akan Allah Subhanahu wa taala sia-siakan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Jadi semua itu sudah Allah tanggung rezekinya. Yang kaya, yang miskin, yang sedang, yang biasa, bahkan semut, semua yang berjalan di muka bumi ini, rezekinya Allah yang nanggung. Ya, Allah yang nanggung. Sehingga kita, tugas kita apa? Berusaha ikhtiar. Akhzul asbab, mencari sebab. Rezeki Allah yang datangkan. Ya. Sehingga kita ketika menjadi hamba yang taat kepada Allah, jangan kita berkecil hati. Jangan kita berkecil hati kemudian kita mengikuti orang-orang yang jauh dari syariat Allah. Yang jauh dari syariat Allah. Menanggalkan perintah-perintah Allah. Dia lepas, dia tinggalkan perintah-perintah Allah. Sibuk kesana kemari mengejar dunia. Entah sholat atau tidak. Sholat pun, kalaupun sholat di akhir waktu. Kalaupun sholat cepat-cepat. Karena tersibukkan dengan dunianya. Sehingga dia menjauhi akhiratnya. Sehingga dia menjauhi agamanya. Sibuk dengan dunianya. Tidak demikian, masyarul ahibah barakallahu fikum. Dunia sementara. Dunia sementara bagaimana kalau orang sedang sibuk-sibuk dengan dunia. Dia menjauhi akhiratnya, meninggalkan sholatnya, meninggalkan belajar agamanya. Ternyata Allah cabut nyawanya. Dalam keadaan dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia belum memanfaatkan waktunya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an penyesalan orang-orang kafir. Mereka mengatakan, "Rabbirji'un." Ya Rabb, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. Minta kembali ke dunia mereka. Tujuannya apa? Bukan tujuannya tuh supaya bisa membangun bisnisnya kembali. Supaya bisa beli ruko yang di pinggir jalan sana. Supaya bisa beli ruko yang di pasar. Supaya bisa memperlancar bisnisnya, mengembangkan bisnisnya, mengembangkan usahanya kesana-sana kemari. Bukan itu tujuannya minta dikembalikan ke dunia. Tujuannya apa? La'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Supaya aku bisa beramal soleh. Supaya aku bisa beramal soleh. Dari apa yang telah aku tinggalkan, ya Allah. Betul-betul menyesal ketika sudah meninggal dunia. Ketika sudah meninggal dunia baru menyesal. Minta kembali lagi. Enggak bisa. Allah katakan, kalla. Sesungguhnya itu kalimatun huwa qailuha. Itu ucapan yang dia ucapkan saja. Tidak akan dia dikembalikan ke dunia. Nyesal akhirnya. Hidup di dunia hanya berapa tahun? 50 tahun habis dipakai untuk dunia semuanya. Ataupun kalaupun ada dia mengerjakan agamanya, itu pun tidak sebanding dengan dunia yang dia kejar. Ya. Salat sehari maghrib cuman. Belajar agama, wala mau belajar agama. Masya Allah. Kita di dunia ini sementara, Masya Allah. Sementara. Kita kadang masih teringat, bahkan kita masih seger ingatan kita waktu kita masih kecil. Masih kecil kita, masih ingat kita. Kita dulu kecil dulu pernah begini-gini. Ya saya yakin masing-masing kita ini punya cerita semua ketika dia masih kecil dulu. Padahal kita sudah tua-tua semua nih. Ada yang 40, ada yang 50. Antum berapa sih? 50-an ada ya? Mungkin. 40 ke atas ya. Ya masih ingat kan ya masih kecil kan? Masih ingat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan dunia itu sangat cepat. Cepat sekali berlalu. Cepat. Nanti tiba-tiba sudah 60 tahun. Hendaknya kita berpikir apa yang sudah kita perbuat di dunia ini. Apa yang sudah kita perbuat di dunia ini. Kita sangat-sangat sebentar tinggal di dunia ini. Nabi SAW mengatakan, A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60-70 tahun. Wa qalla man tajawazaha. Sedikit. Yang lebih dari itu sedikit. Wa qalla man tajawaza dzalik. Sedikit yang lebih dari itu. Yang 80 sedikit. Yang 90 sedikit. Yang 100 hampir enggak ada. Hampir tidak ada, ya. Mungkin ada tapi sedikit sekali, ya. Sehingga mari kita manfaatkan hidup di dunia ini dengan banyak amal soleh. Mencari penghasilan yang halal, yang berkah, biarpun sedikit, yang penting halal, yang penting berkah. Mending kita sabar menahan lapar daripada sabar menahan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sabar menahan api nerakanya Allah tidak akan bisa sabar. Tapi sabar enggak sabar pasti kita akan merasakan itu kalau kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Oleh karena itu, kalimat Syekh di sini singkat sekali namun sangat mengena ke kita semua. Annal ghayata min hadhil hayati hiya dukhulul jannah. Annal ghayata min hadhil hayati hiya dukhulul jannah. Cita-cita tertinggi dari kehidupan dunia ini adalah masuk surga. Betul, Masya Allah. Ini sahabat, karena cita-citanya tadi ingin masuk surga, maka dia bertanya kepada Nabi SAW. Kalau amalanku begini, begini, begini, gimana? Masih bisa tidak masuk surga, wahai Rasulullah? Kala na'am, iya. Kata Rasulullah SAW, bisa, masih bisa. Namun itu amalan yang demikian ini ya berat kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahi taufik, anugerahi nikmatnya, Allah rahmati. Apa tadi amalannya? Salat yang wajib. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Menghalalkan yang halal. mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal sekaligus melakukannya, mengharamkan yang haram sekaligus meninggalkannya. Sehingga ini amalan yang sangat besar, amalan ini. Al-Thalith, faedah yang ketiga, ahamiyatus salawatil maktubat, betapa pentingnya salat lima waktu. Wa annaha sababun lidukhulil jannah, dan salat lima waktu itu sebab masuk surga. Ma'abati ma'dhukira fil hadis, bersama dengan mengerjakan apa yang disebutkan di dalam hadis. Rabi'an, faedah yang keempat, ahamiyatus siyam, pentingnya puasa. Khamisan, faedah yang kelima, wa fihi wujubu ihlalil halal wa tahrimil haram. Di dalam hadis ini terdapat wajibnya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Ay an yaf'al al-insan al-halal mu'takidan hillahu, yaitu seseorang melakukan yang halal bersamaan dia meyakini kehalalannya. Wa an yajtanibal haram mu'takidan tahrimahu, dia menjauhi yang haram kemudian meyakini keharamannya. Walakinil halal, akan tetapi yang halal, yukhayyar fihi al-insan, seseorang diberi pilihan. Insya'a fa'alah, jikalau dia ingin dia lakukan. Wa insya'a lam yaf'al, jikalau tidak, boleh tidak dia lakukan. Boleh tidak dia lakukan. Misal, ya seperti buah apel. Halal apa haram buah apel? Halal. Ini diberi pilihan mau makan atau tidak. Mau makan boleh, tidak juga boleh. Ini yang halal. Ammal haram, adapun yang haram, falabudda an yatajannabahu, harus dijauhi. Walabudda an yastahiba hadza i'tiqadan, dan harus disertai dengan keyakinan. Taf'alul halal mu'takidan hillahu, engkau kerjakan yang halal dan berkeyakinan itu halal. Wal haram tajtanibahu, tajtanibuhu, yang haram engkau jauhi. Mu'takidan tahrimahu, dalam keadaan engkau meyakini keharamannya. Jam berapa masuk waktu? Masih 10 menit lagi. Inilah ma'asyarul ahibbah, a'azzani Allah wa iyyakum, faedah yang sangat berharga yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kesemangatan para sahabat dalam menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kita dapati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Mereka adalah orang yang sangat tinggi semangatnya, sangat tinggi semangatnya dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sangat semangat dalam menjelaskan kebaikan kepada umatnya. Dari apa yang terjadi antara Jabir, apa seseorang yang dikisahkan oleh Jabir di sini, memberikan faedah yang sangat-sangat berharga kepada kita, bahwa cita-cita tertinggi itu adalah masuk surga. Itulah cita-cita tertinggi, masuk surga. Kalau sudah di surga, itu enggak ada susah lagi. Enggak ada susah lagi. Enggak ada perselisihan di surga. Tidak ada sakit di surga. Ya, tidak ada yang menyusahkan di surga. Semuanya nikmat. Semuanya nikmat. Apapun yang kita minta, ada. Ma tashtahil anfus, apa yang diinginkan oleh jiwa, ada. Itulah cita-cita tertinggi. Maka semestinya kita, kaum muslimin, menanamkan di hati kita bahwa cita-cita tertinggi masuk surga. Jangan cita-cita kita itu dunia, ya. Kalau cita-cita untuk dunia, bagaimana cita-citanya? Mencari yang halal, menjauhi yang haram. Hidup di dunia dengan berkah. Hidup di dunia dengan berkah. Itu ya cita-cita kita di dunia ini, hidup di dunia dengan berkah. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Untuk waktunya, sisanya silakan persiapan untuk salat isya, ya, sedikit lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.